pengulangan tentang masalah ikhfa, mengingat kembali tentang permasalahan ikhfa yaitu min sukun atau tarwin, menghadapi salah satu dari ke-14 huruf ikhfa. Ini yang terkumpul dalam kata tib atau dalam kata sif la kana kam jada syakhsun kul sana dun tayyiban zid fi rupan dan zalima. Ketika nasukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf ini, maka dibaca dengan ikhfa, yaitu sama, dan siap membentuk makhraj yang setelahnya. Dan sudah kita lewati bahwasanya ikhfa ada dua, ada yang muraqqaq dan ada yang mufakham. Yang muraqqaq ada yang mufakham, dan yang berada tipis ketika menghadapi huruf-huruf istifal, dan yang dibaca tebal ketika menghadapi huruf-huruf isti'la. Jadi baik itu yang disebutkan pada jalan besar ke-59, huruf-huruf yang tebal cuma 5 dalam ikhla, yaitu sad, dal, wa, ra, qaf. Kelima huruf ikhfa yang memiliki sifat isti'la, sehingga dibedakan. Perlu dibaca satu baris satu baris. Ya'budun ibadan zahiran wa anfituna allakum turhamuna. Ini ikhfa yang apa? Yang kita baca mufakham atau muraqqaq? Jadi ikhfa yang mana? Mufakham. Jadi ikhfa yang mufakham, yang tebal. Kenapa? ضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا أو ظَهِيرًا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا لِبَعْضٍ ظَهِيرًا إذا لِبَعْضٍ ظَهِيرًا إذا كان وَأَنْصِتُ وَأَنْصِتُ إِذَا وَأَنْصِتُ طيب مفخم يتبالغان كالدبان يهدأ بنتو مخرج روح استينا بلبتين صدق فلقوا منها مكانا ضيقا قال فإنك من المنذرين. إخفاء yang apa? مفخم. مفخم juga karena banyak huruf dad dan dha, sehingga jangan datar. فلقوا منها مكانا ضيقا مكانا ضيقاً لذا datar naik lidahnya pangkalnya atau qala fa innaka minal munzirin ini datar dinaikkan ulqu minha makanan ضيقاً makanan makanan dayyiqan, tidak makanan dayyiqan. Itu perhatikannya secara seksama perbedaannya, datar dengan naik lidahnya. Jadi pangkal ini naik. Qala fa innaka minal munzirin. Qala fa innaka minal munzirin. Munzo, tidak munzirin. Tadi. Pembahasan berikutnya. لتأكلوا منه لحما طريا ما تنقص الأرض منهم wah sama kok bacaannya di sebagian beda ya sekarang baru ya. Kenapa masih dengan al-ladhi al-qadha dhahra? Nah, di sini jangan didatarkan, jangan dibaca litakulu minhu lahman tariyan, lahman tariyan, didatar ya, tapi naikkan lidahnya. Litakulu minhu lahman tariyan, lahman tariyan, atau alladhi anqadha dhahrak, anqo, tidak anqo, perhatikan anqo dengan anqo ada bedanya. Karena perbedaannya ini didatarkan dengan diangkat. Tapi kalau datar, kedengarannya tipis. Ang kobo orang ang kobo. Tapi kalau naik ang po. Manusia membentuk huruf po. Berikutnya, sudah. Innahum lahumul mansurun. Ahsan dibaca semua. Mansuruna. Lahumul mansuruna. Wa yuzharuha qa'an sofan. Kalau dibaca pendek sofan. Ini ikhfa kan sini. Faham atau merokok? Faham lebih tebal, lebih cerah. Kalau merokok tipis. Kalau tebal ini ingat tadi di atas hurufnya lima cuma. Sod, bod, po, wo, of. Apa bro? Apa? Apa ada ausat apa itu? Ausat? Ausat. Enggak ada. Ada juga tega ausat. Ikhfa cuma dua. Jadi ikhfa murakkab dan mufakham. Yang lain maksudnya. Mufakham karena depannya huruf suade. Ya, soal termasuk yang lima tadi. Ini huruf istilah. Soal, bod, po, wo, po. Ini. Ya, ketika nunsur atau tanwin menghadapi salah satu yang lima ini, maka dibaca mufakham tebal. Selain yang lima, berarti yang sembilan dibaca merokok tipis. Ya. Innahum lahumul mansurun. Innahum lahumul mansurun. Mansur, tidak mansur. Ya, tipis. Demikian pula fayadaruha qa'an safsafa, fayadaruha qa'an safsafan, qa'an safsafan, tidak qa'an safsafan, qa'an titik qa'an saf, siap untuk huruf shad. Allah alam shad. Sampai sini ingat-ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.